نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله تعالى كتاب sampai hadis terakhir dari bab pertama, bab ikhlas. Saya bacakan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab, dari Abu Abdurrahman, namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, atau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, ada tiga orang sebelum kalian, berarti bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud di sini Bani Israel. Dulu zaman Bani Israel ada tiga orang yang pergi dari rumahnya, hatta awahumul mabit ila ghar, dan mereka ini pergi sampai malam dan harus bermalam. Tidak boleh tidak harus bermalam. Maka ila ghar, mereka bermalam di sebuah gua. Tentu hari itu belum ada penginapan, hotel, losmen dan seterusnya. Agar aman, mereka masuk ke dalam gua. Yeah. Fadakhulu, mereka masuk. Fanhadarat saqratun minal jabal. Ketika mereka sudah masuk ke dalam gua, tiba-tiba, ini kehendak Allah, pada Allah, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di jagat raya ini, tidak ada yang keluar daripada Allah. Semua pasti kehendak Allah. Ya, jadi bagi Allah tidak ada istilah kebetulan. Bagi kita, ya, kebetulannya saya datang ketemu. Kebetulan aja begini. Ah, itu bagi kita. Bagi Allah tidak ada. Tidak ada istilah kebetulan. Maka jangan merasa aman dari azab Allah, jangan merasa aman dari makar Allah. Ya, karena Allah tidak ada istilah bagi dia kebetulan. Semua sudah direncanakan, sudah ditulis. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka enggak ada istilah kebetulan. Ya, semua sudah direncanakan. Maka kalau terjadi sesuatu yang sangat menguntungkan dan itu tidak terduga-duga hanya karena kita mampir ke musola saja misalnya, ya, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Ya, nggak usah kemudian kita coba saya tadi nggak mampir. Ya, nah, ini bukan kebetulan. Jadi Allah sengaja menurunkan batu besar. Fasaddat alaihimul ghar, lalu menutup seluruh pintu gua itu. Berarti mereka tidak bisa keluar. Batu besar jatuh dari atas menutupi mulut pintu gua itu. Mereka tidak bisa keluar. Tidak bisa mendorong, ya tidak bisa bergerak. Jangankan bergeser, ya. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhara illa an tad'allaha bi salihi a'malikum. Sungguh kalian, sungguh kita ini, kata salah seorang dari mereka, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini, tidak mungkin, kecuali memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita. Ya, nah, menarik ini, berdoa dengan amal soleh, berdoa dengan menyebut amal soleh kita dulu. Gitu. Nah, ini akan diterangkan lebih lanjut nanti. Dan ini yang dimaksud dengan tawassul. tawassul. Jadi tawassul dalam Islam hak ada. Tidak bid'ah. Tidak tahayul, tidak khurafat, ada. Hanya caranya yang sebagian kaum muslimin keliru. Nah, ini cara yang benar. Jadi bertawassul memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut amal soleh kita yang telah kita lakukan. Kita sebut, kita pamerkan kepada siapa? Kepada Allah. Ini boleh. Yang tidak boleh, yang tercela itu menyebut-nyebut amal soleh kita kepada manusia. Allah enggak suka. Jangankan Allah, kita juga enggak suka tuh kalau ada orang gitu-gitu. Ya. 3/4 dana masjid ini jadi uang saya. Kita dengar kayaknya enggak enak. Ya, kalau dengar dari orang lain, nah senang tuh. Itu 3/4 dana masjid itu dari Pak Fulan tuh. Kita dengar simpati. Tapi kalau yang Pak Fulan yang ngomong sendiri, enggak enak. Ya. Kita ngedengarnya. Karena memang fitrah manusia enggak simpati kepada orang yang menceritakan kebaikan sendiri, apalagi berlebihan, apalagi kan kita lihat bagaimana orang pamer dan tidak. Ya, artinya ada qarinah lah, ada tanda-tanda. Nah, kalau kita pamer di hadapan Allah, seolah-olah mengingatkan Allah, tapi Allah tidak pernah lupa, ya, bahwa kita pernah berbuat baik begini-begini, nah ini boleh. Boleh. Nah, setelah itu memohon. Ya, jadi tiga orang ini, masing-masing nanti akan menyebutkan, ya Allah, dulu aku pernah berbuat baik begini-begini-begini. Oleh karena itu, keluarkan kami dari gua ini. Nah, mari kita lihat satu persatu. Tiga orang ya. Yang pertama, qala rajulun minhum, berkatalah salah seorang dari mereka, orang pertama, Allahumma kana li abawani sayqani kabiran, ya Allah, dulu aku pernah punya dua orang tua yang sangat tua, bapak ibu yang sudah tua renta, wa kuntu la azbiku qablahuma ahlan wala malan, dan sudah menjadi tekadku untuk selalu mendahulukan kedua orang tuaku sebelum yang lain, anak, istri, tetangga, teman. Ya, saya sudah berkomitmen untuk selalu mendahulukan kedua orang tua saya. Ini anak soleh, menomorsatukan orang tua dibanding siapapun. Dan memang seperti itu, tidak ada manusia yang melebihi orang tua bagi seorang laki-laki ya. Ini kan laki-laki. Bagi seorang istri, orang nomor satu bagi dirinya adalah suami. Orang tua kedua. Ya, bagi laki-laki yang nomor satu adalah orang tua. Setelah itu istri, anak dan yang lain. Ya. Fada'a bi talabus syajar. Yang dimaksud orang tadi artinya tidak mau memberikan sesuatu sebelum memberikan orang tua. Tidak mau memuliakan orang lain sebelum memberikan kepada orang tua. Tidak mau memberi makan kepada anak dan istri sebelum memberikan kepada orang tua. Ini komitmen orang ini. Ya, birrul walidain. Fana'a bi talabus syajari yauman. Pada suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu. Falam urih alaihima hatta nama. Hingga ketika aku pulang karena kemalaman, aku dapati bapak ibuku sudah tidur. Ya, sementara belum makan. Biasanya yang menyediakan makannya aku. Ya, ini perkataan orang ini. Fahalabat lahuma gobukahuma. Lalu aku merah susu, gobuk. Gobuk ini makanan malam yang cair, tidak padat. Ya, biasanya susu. Fawajudtuhuma na'imain. Setelah selesai aku memerah susu yang aku persiapkan untuk kedua orang tuaku, maka aku bawa ke dua orang tuaku dan ternyata keduanya masih tidur. Ya. Fakarihtu an ukidahuma, dan aku tidak mau membangunkannya. Ini salah satu bentuk amal soleh, tidak membangunkan orang tua, karena tidur itu nikmat. Tidur itu nikmat, dibangunin enggak enak. Ya. Kecuali urusan syar'i, salat subuh, ya, atau harus bekerja dan seterusnya. Kalau tidak ada, maka ya enakan terus tidur daripada bangun. Maka seorang anak jangan membangunkan orang tua atau orang yang kita muliakan kecuali untuk tujuan syar'i atau kepentingan yang tidak boleh tidak memang harus dikerjakan. Wa an abdika qablahu ma ahlan aw malan, dan aku juga tidak mau memberikan apapun sebelum kepada kedua orang tuaku. Artinya, ya sudahlah, karena belum bangun, saya kasih aja kepada anak istri. Ya, saya kasih kepada yang lainnya. Enggak mau. Enggak mau. Dia sudah bertekad untuk mendahulukan orang tua dibanding yang lain. Ya, tentu ini kelebihan. Ya, bukan kekurangan. Afdholiyah ini. Ya. Falabittu walqadahu ala yadi antadiru istiqadahuma. Lalu aku terus memegang kodah, wadah itu, mangkok itu yang berisi susu itu, sampai aku terus menunggu bapak ibuku bangun. Sabar itu menunggu, ya. Hatta barikal fajar, sampai terbit fajar. Ya, dari dia pulang dari bepergian kemalaman sampai terbit fajar terus memegangin itu. Dia takut orang tuanya terbangun lapar. Maka ditunggu, subhanallah. Ya. Wasibiyatu yatadawna 'inda qadamayya, sementara anak-anakku nangis memegangi kakiku. Ingin mangkok yang aku pegang itu. Ya, lihat, anak-anaknya dicuekin. Ya, mungkin ada pertanyaan di benak kita, kok begitu amat ya? Apa tidak lebih baik kasih aja kepada anaknya, kan kasihan. Gampang nanti marah lagi. Ya. Nah, nanti kita lihat perbuatan orang ini benar atau salah, terpuji atau tercela, tepat atau tidak. Nanti kita lihat. Ya. Karena memang dia sudah bertekad seperti itu. Tentu si anak-anak ini bukan kelaparan. Kalau kelaparan tentu dia dosa. Kan aqafud dararain. Kalau ada kemudharatan harus kita hindari. Cari yang lebih ringan, ya. Ini anak-anak ini bukan dia kelaparan kemudian kalau tidak dikasih maka akan memudharatkan badannya, bukan. Ini tangisan anak-anak ketika melihat sesuatu, ya. Jangankan makanan, boneka atau mainan saja nangis-nangis anak memintanya. Artinya tidak butuh-butuh amat gitulah. Artinya anak ini kalau toh tidak dikasih, ya tidak memudharatkan sampai mati gitu, tidak. Ya. Fastaiqadha wa shariba ghubukahuma. Lalu setelah bapak ibuku terbangun, baru aku berikan susu itu kepada mereka berdua. Ya, ini cerita orang itu. Lalu setelah cerita di hadapan Allah, dan sekali lagi Allah tidak lupa dengan cerita ini, tapi harus disebutkan. Ya, kita tidak, ngapain disebut, kan Allah sudah tahu. Ya, nggak usah disebut. Pokoknya yang itulah, ya Allah, yang itulah, ya. Saya dulu pernah berbuat baik, yang itu nggak usah saya sebut. Engkau tahu kan ya Allah? Enggak, sebut. Sebut. Bayaran ini sebut, secara lapat. Ya Allah, aku dulu begini, begini, begini. Disebut. Ya, jangan tidak disebut, sebut. Setelah disebut, cukup kita menyebut perbuatan baik kita itu di hadapan Allah, lalu berdoa. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, sekiranya yang aku lakukan itu mengharapkan wajah-Mu ya Allah, ikhlas karena Engkau ya Allah, bukan karena riya ya Allah. Tafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Maka keluarkan kami dari gua ini. Geserkan batu ini. Ya, apa yang terjadi? Fanfarajat syai'an. Lalu batu besar itu tiba-tiba bergeser sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan orang ini baik, tidak tercela, malah terpuji. Kalau tercela, kalau tidak baik, Allah tidak akan gesarkan. Karena Allah menggesarkan itu membuktikan bahwa Allah ridho pada orang ini. Lebih mengutamakan orang tua daripada anak, istri, dan seterusnya. Ya. La yastati'una al-khuruj minhu, akan tetapi mereka belum bisa keluar, bergesernya baru sedikit. Ya, mungkin baru bisa mengeluarkan jari-jarinya saja, ya, atau tangannya saja. Badannya belum bisa keluar. Maka tampillah orang kedua. Ya, ini menunjukkan bahwa cerita ini skenarionya adalah Allah. yang membuat cerita ini adalah Allah. Dan memang tidak boleh seseorang membuat skenario kehidupan ini kecuali Allah. Ya, artinya membuat cerita. Membuat cerita, si fulan anaknya fulan, si fulan akhirnya besar jadi ini, bikin cerita enggak boleh. Kecuali Allah. Dan kalau cerita Allah kenyataan. Kalau kita bikin cerita kan enggak benar. Jadi novel, kan bohong itu kan. Novel kan bohong. Ya, anehnya kita udah tahu bohong dibaca juga. Ya, atau ditonton juga. Padahal udah kata ini bohong, ini cerita ini bohong semua. Namanya bohong, pelakunya bohong, ya. Bohong. Ditonton juga, ya. Bahkan ada yang meneteskan air mata, ya. Padahal tahu itu bohong. Padahal kalau kita bayangkan itu dia lagi nangis itu, sekelilingnya ditonton orang banyak, ya. Oh, diapain gitu. Nah, maka jangan mau dibohongin lah, ya. Jangan mau dibohongin. Udah tahu bohong kok dinikmati, menikmati kebohongan. Bohong itu akan lebih baik kalau kita baca yang betul kisah para nabi dalam Al-Quran, kisah para nabi sahabat dalam hadis, itu tidak bohong, ya. Kebohongan yang sangat disayangkan dibungkus dengan islami, ya, novel islami, ya. Jadi kebohongan yang islami begitu, subhanallah, ya. Bohong kok islami, gimana ceritanya islami, pakai jilbab, ya, kemudian dakwah, tapi bohong. Bohong. Bohong itu adalah akhlak yang sangat buruk dalam Islam. Bahkan di mata manusia, bohong itu keburukan yang dahsyat. Ya, apalagi bohong di depan umum. Ya, nah, maka hindarilah cerita-cerita. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Dan cerita-cerita seperti itu kan, orang yang bikin jadi bisa dahsyat. Ya, nanti cerita tentang Umar, cerita tentang Utsman, cerita tentang Nabi Yusuf, enggak ada apa-apanya. Karena novel-novel ini bisa bikin lebih dahsyat dari itu. Ya, karena yang namanya bikinan sendiri. Ya, Nabi Yusuf sempat di hatinya itu ada keinginan sama Zulaikha, ya. Jelas ini firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha suka sama Yusuf, Yusuf juga suka sama Zulaikha, tapi Yusuf menahan nafsunya. Nah, di dalam cerita kan, ini enggak suka, padahal cantik, enggak berkeinginan misalnya. Lebih dari Nabi Yusuf kan, cerita Nabi Yusuf terkalahkan. Nah, itu bahayanya. Ya. Nah, sekarang orang kedua. Qala al-akhar, berkata yang lain, orang kedua. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, dulu aku pernah punya anak perempuan paman. Anak perempuan dari pamanku, berarti sepupu, ya. Sepupu. Sepupu mahram bukan? Bukan, boleh dinikahkan, ya. Sepupu boleh dinikahkan. Anak abang, anak adik boleh dinikahkan. Kanat ahabban nasi ilayya, dia adalah manusia yang paling aku cintai. Di riwayat lain disebutkan, kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Dia adalah perempuan yang sangat aku sukai sebagaimana sukanya laki-laki kepada perempuan. Jadi bukan cinta karena kekeluargaan, bukan, tapi nafsu laki dengan perempuan. Ya, cinta dari laki-laki kepada perempuan tentu dengan nafsu. Cinta kita kepada ibu, kepada bapak, kepada orang alim, tentu enggak ada nafsu. Ya, jadi cinta beda. Cinta kita kepada istri, istri kepada suami, diikuti dengan syahwat, nafsu. Ya. Gitu. Fa'aratuha ala nafsiha. Aku terus menginginkan dirinya, artinya merayu dia untuk diajak zina yang dimaksud. Ya. Samtanaat minni, dia selalu mengelak. Ya, aku ajak jalan-jalan berdua dan seterusnya, dia selalu mengelak. Ya, menunjukkan bahwa orang soleh berbuat salah. Ya, orang soleh pernah berbuat salah. Tidak mentang-mentang orang soleh, wali Allah, ulama, kemudian betul semua benar, semua enggak pernah berbuat salah, keliru. Keliru, bisa. Bahkan para nabi dan rasul pernah berbuat salah. Hanya bedanya kalau para nabi dan rasul berbuat salah, langsung turun ayat. Langsung turun ayat menyatakan bahwa itu salah. Nah, ini yang dimaksud dengan maksud. Para nabi dan rasul itu maksud. Selain para nabi dan rasul, salah didiemin. Ya, Abu Bakar salah didiemin oleh Allah, Umar salah didiemin, suruh mikir sendiri atau suruh buka Al-Qur'an, buka hadis. Salahnya di mana gitu. Kalau nabi salah langsung turun ayat. Ah, tapi sekali lagi bahwa nabi pernah salah, apalagi yang derajatnya di bawah nabi. Ya. Nah, ini orang saleh wali Allah ini. Tetapi pernah berbuat salah. Yaitu merayu, mengejar-ngejar wanita untuk diajak bersenang-senang. Yang dimaksud zina. Hatta allamat biha sanatun minas sinin. Hingga pada suatu ketika datanglah musim paceklik. Musim krisis, krismon di kita ya. Faja'atni, lalu dia, saudara sepupuku yang perempuan ini, datang padaku, minta bantuan. Ya, fa'afaituha isrina wa mi'ata dinarin. Maka aku berikan kepada dia bantuan berupa uang sebanyak 120 dinar. Ini jumlah yang sangat banyak, 120 dinar. Ya, mau sekarang, mau hari itu, mau kapan pun yang namanya dinar itu tidak berubah karena dinar adalah emas. Ya, jadi 120 dinar emas. Ya, yang di dinar itu ya kalau di kita berapa gram itu, jadi beratnya. Beratnya. Ya. Nah, jadi mau hari itu, mau sekarang 120 dinar ya berharga, harganya sama. Ya. Setengah kilo emas misalnya. Mau hari itu, mau zaman Belanda, mau zaman Pangeran Diponegoro dengan zaman sekarang, setengah kilo emas ya berharga. Itu. Maka Islam mengajarkan uang itu emas atau perak yang lebih rendah dari emas. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi, bukan kertas. Kertas kan bisa dibohongin, ya. Tinggal tulis saja 1000 banyak, ya. Padahal harga kertasnya sama, yang 100.000, yang 50.000 harga kertasnya sama atau hampir sama, ya. Nah, kalau toh mau kertas, betul-betul kertas wakil dari emas. Ini syariat Islam. Maka kalau ini ekonomi Islam seperti ini dijalankan oleh kaum muslimin, orang-orang kufar gigit jari. Karena penghasil emas adalah negeri-negeri muslim. Dan Allah memang berikan kekayaan, tambang dan seterusnya itu di negeri-negeri muslim umumnya. Umumnya di negeri-negeri muslim. Ya. Hari ini tidak, ya. 10.000 tahun 70 dengan sekarang 10.000 jauh sekali tidak. Sangat jauh. Ini. Ya. Nah, maka ekonomi Yahudi karena uang itu adalah kertas, maka uang itu bisa naik turun. Ya, ada inflasi dan seterusnya istilah mereka. Maka ada apa? Ada suku bunga. Kalau uang sekarang 100 juta, maka kalau kita apa? Tabung, ya. 10 tahun yang akan datang enggak boleh 100 juta, rugi. Harus lebih. Nah, ini dasar pemikiran mereka. Ya, maka ya harus ada bunganya. Kalau masih 100 juta ya rugi. Nah, karena apa? Karena kertas. Kalau Islam emas. Maka ya tetap pancet seperti itu. Ya, maka dalam Islam haram. Haram bahkan riba. Orang yang meminjamkan uang sekian baliknya lebih. Haram. Ya. Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Ya. Kecuali atas maunya yang minjem karena merasa terima kasih, tidak ada perjanjian di awal. Nah, ini boleh. Bahkan Nabi yang bersabda, sebaik-baik orang yang hutang adalah yang mengembalikannya lebih. Dan Nabi ketika hutang, Nabi beberapa kali hutang, mengembalikannya lebih. Hutang pur apa unta dikembalikan yang lebih gemuk, yang lebih besar. Gitu. Tapi tidak ada perjanjian di awal. Ya. Itu ainur riba. Kalau memberikan faedah dari pinjam meminjam, ainur riba. Tidak boleh mengambil manfaat dari pinjam meminjam dalam bentuk apapun, dari utang piutang, tidak boleh. Itu ainur riba, itu ribanya Abu Jahal Abu Lahab. Ya, maka kita meminjamkan sesuatu, menghutangkan sesuatu harus berniat pahala dari Allah menolong. Ya. Orang bilang gimana mau nolong? Orang ngutangin 1 miliar masuk nolong. Dan dia bukan buat makan tapi buat usaha. Masuk nolong. Masuk kembalinya 1 miliar juga. Kita jawab, makanya jangan minjem kalau 1 miliar, jangan judulnya utang, tapi bagi hasil gitu. Bagi hasil itu, kalau hasil ya dibagi, apa 60-40 atau 50-50, atau kalau rugi, ya tanggung bersama. Karena bagi hasil otomatis bagi rugi. Ya, jangan gak mau tahu kalau rugi. Ya, ini sunatullah. Aku berikan kepada dia 120 dinar uang emas. Ala an tuqalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau aku ajak berduaan. Menjurusnya ke zina. Safa'alat, dan dia mau. Nah ini, orang kepepet seperti itu. Ya. Orang baik, orang sebetulnya enggak niat jahat, enggak niat melacur, tapi kepepet bisa seperti itu. Maka Islam membuat jangan sampai orang itu kepepet. Ya, karena apa? Karena iman orang kan enggak semuanya hebat, enggak semuanya kuat. Ya, kalau yang kuat, dia lebih baik miskin daripada melacur, daripada bohong. Kalau enggak kuat, maka kemiskinan dalam Islam usahakan dihilangkan. Ya, dihilangkan. Maka Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Ini doa Nabi. Mensejajarkan antara kefakiran dengan kekufuran. Maka kemiskinan dalam Islam usahakan tidak ada. Maka bekerja, berusaha, yang urat, yang gigi. Jangan jadikan diri kita miskin. Sebagaimana orang-orang batiniah itu. Orang miskin itu begini-begini baik. Maka miskin saja, enggak usah kaya. Keliru. Keliru. Kalau kita udah usaha, kemudian bangkrut, kemudian miskin, sabar, kita terima. Tapi jangan kita berusaha jadi miskin, enggak boleh. Lihat Nabi, berdoa seperti itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekufuran dan kefasikan. Ya. Adapun lafaz kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran, maka lafaz ini bukan sabda Nabi. Ini hadis palsu. Ya. Maka lafaz ini tidak boleh kita sebarkan, apalagi dengan mengatakan qala Rasulullah, ini sabda Nabi. Ya, enggak boleh. Karena barang siapa yang berbohong atas nama diriku, maka hendaklah dia siap-siap duduk di atas api neraka. Ya, ancaman berat. Ya. Adapun secara makna betul bahwa kita harus menjauhkan diri dari kefakiran. Ini contoh kecilnya. Karena sudah merasa utang budi, dia butuh uang, 120 dinar dia kasih, dia ajak jalan berduaan tempat sepi, mau. Ya, mau. Mari kita lihat. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga aku sudah menguasai dirinya. Artinya dia sudah pasrah si perempuan ini. Di riwayat lain disebutkan falamma fa'attu baina rislaiha, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, artinya mau berzina. Maka perempuan ini, saudara sepupuku ini mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini ucapan untuk orang yang mau berbuat maksiat. Ya, ada orang mau datang ke tempat pelacuran, ya Syekh, ittaqillah. Ya. Wahai Syekh, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ada mau bohong, ada mau membunuh, ya Syekh, ittaqillah. Ya, sunnah kita mengucapkan seperti itu. Wala taqbal khatam illa bihaqqi. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan hak. Ya, yang dimaksud jangan engkau zinai aku kecuali kalau sudah hak, yaitu suami istri. Fan saraftu anha. Demi mendengar ucapan ittaqillah, kata-kata Allah, aku segera meninggalkan dia. Ya, taubat. Taubat orang ini. Ya, itulah wali, itulah mukmin, itulah muslim. Jadi begitu diingatkan, langsung ingat, langsung sadar. Ya. ciri-ciri seorang mukmin seperti ini. Fanfaratu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Aku tinggalkan dia padahal dia adalah perempuan yang paling aku sukai, aku cintai, yang sudah aku impi-impikan selama ini. Aku tinggalkan. Tentu ini perbuatan yang hebat. Ya. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan, aku ikhlaskan uang yang telah aku berikan, emas yang telah aku berikan. Ya. Nah, sekarang dia berdoa. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha' wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu adalah dalam rangka mengharap wajah-Mu, ikhlas karena Engkau. Ini menunjukkan bahwa orang ikhlas tidak boleh memastikan diri. Ya, maka lihat dari yang pertama, yang kedua sampai yang ketiga nanti ada perkataan in kuntu fa'altu. Kalau yang aku lakukan itu ikhlas ya Allah. Gitu. Maka yang tahu orang itu ikhlas atau tidak hanya Allah. Pelakunya sendiri enggak tahu. Maka lihat, ya. Kalau ikhlas itu bisa diketahui oleh si pelakunya, maka enggak mungkin seperti ini. Tentu dia akan mengatakan, ya Allah, yang aku lakukan dulu adalah ikhlas ya Allah. Betul aku ikhlas ya Allah. Maka, nah, enggak. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas ya Allah. Maka para ulama seperti itu. Ketika para ulama menulis kitab, di akhirnya mengatakan, kami mohon pada para pembaca untuk mendoakan, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tulisan yang saya tulis ini ikhlas karena Allah. Gitu, minta doanya dari para pembaca. Ya. Bukan memastikan pembaca-pembaca ketahui ya, saya ikhlas loh, saya ikhlas ya, ketahuilah oleh kalian saya ikhlas kok, enggak, ya, karena ikhlas bukan pengertian dalam bahasa Indonesia rela. Kalau rela iya, saya rela kok, punya uang 100 miliar yang ngasih fakir miskin 10 ribu, masa nggak rela sih, kebangetan kalau nggak rela, ya, ikhlas belum tentu. Karena ikhlas adalah beribadah, bersedekah, berjihad, sholat, zakat, puasa, haji, mengharapkan ridha Allah. Ya. Dan sekali lagi, tidak ada yang tahu seseorang ikhlas atau tidak dengan memastikan kecuali Allah. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka فَفَرِّجْ مَا نَحْنُ عَنْهَا فَفَرِّجْ مَا نَحْنُ فِيهِ maka keluarkan kami dari gua ini, geserkan batu ini. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا maka bergeserlah batu itu tapi tetap mereka belum bisa keluar. Ya, mungkin baru bisa mengeluarkan dua tangan saja, ya, kepalanya belum. Nah, sekarang orang terakhir, orang ketiga. Waqala salim. Orang ketiga ini, yang terakhir mengatakan, Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, dulu aku pernah punya pegawai, karyawan. Wa a'taituhum ajrahum. Dan seluruh karyawan itu, aku berikan gajinya, upahnya. Dan seperti itu, secara sunnah, upah itu diberikan secara segera, ya, qabla ayyajibba irquhu, sebelum kering keringatnya, langsung berikan. Maka menunda sehari, dua hari, apalagi setengah bulan, zalim. Kecuali kita tidak punya, bangkrut dan seterusnya di lain lagi. Kalau ada, harus segera, sesuai dengan perjanjian. Aku berikan karyawan itu upahnya ghairu rajulin wahid, kecuali satu orang. Kecuali satu orang, aku tidak berikan karena apa? Farakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia pergi. Sebelum aku kasih upahnya, dia sudah pergi. Entah pulang kampung atau kemana. Ya. Wa samartu ajrahu. Ketika dia pergi, maka upah itu aku kembangkan. Ya, dibelikan dua pasang kambing, kemudian beranak, terus-terus, dan dia tulis dan dia pisahkan ini upah orang itu. Ya, dikembangkan. Tidak disimpan uang emasnya kemudian nanti akan diberikan kalau dia datang, enggak, tapi dikembangkan. Hatta kasurat minhul amwal, sampai jadi banyak sekali. Jadi ratusan kambing, ratusan sapi, ratusan unta. Ya, karena mungkin bertahun-tahun. Faja'ani ba'dahin, lalu setelah beberapa tahun dia datang kepadaku dan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai majikanku, addi ilayya ajri, berikan kepadaku upahku, aku datang kemari untuk mengambil upah yang belum aku ambil dulu. Mana upahku? Fakultu, aku jawab, kullu ma tara min ajri, lihat yang kau lihat di situ tuh, itu upahmu. Ya, minal ibil wal bakar wal ghanam war raqi. Ya, yaitu unta yang banyak sekali, sapi yang banyak sekali, kambing yang banyak sekali dan raqiq. Raqiq apa? Budak-budak yang mengangon, yang menggembala ternak itu karena sedang banyak. Ya, berapa miliar kalau hari ini? Ya, faqala ya Abdullah, la tasta'zi, wahai hamba Allah, wahai majikanku, jangan engkau bercanda, jangan mengolok-olok aku. Dijawablah asyadu bika, aku tidak mengolok, betul serius. Aku dulu kembangkan upahmu begini begini begini. Fa aqadahu kullahu. Lalu semuanya diangkut dibawa. Ya. Falam yatruk minhu syai'an. Digiring ke tempat yang dia kehendaki dan tidak disisakan sedikit pun. Ya, barangkali ketakut kalau nanti disisakan sisa dua, nanti tambah banyak lagi, nanti buat dia lagi. Nah, ini kehebatan orang dulu ya. Maka kalau ada orang yang bertanya, orang dulu sama orang sekarang itu baik mana sih? Jawabnya, baik orang dulu. Ya. Kalau pinternya barangkali, teknologinya barangkali, ya, teknologinya jauh lebih baik sekarang. Tapi akhlaknya, keimanannya dan seterusnya jauh yang lebih baik yang dulu. Ya. Cerita-cerita seperti ini kan banyak. Itu ada di zaman dulu. Zaman sekarang susah. Ya. Antum barangkali pernah dengar cerita bagaimana di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang beli tanah. Ya. Begitu dia sudah beli tanah itu ada sebongkah emas. Dibawa lagi kepada yang jual tanah. Ini emas punya kamu. Kata yang jual tanah, enggak, saya jual, berikut isinya semuanya milik kamu. Gitu. Kata yang beli, enggak dong, sama beli tanah, niatnya beli tanah doang, kosong sama emas. Oh, ribut. Ribut, enggak ada yang ngasih, lihat. Akhirnya datang ke Nabi Sulaiman. Akhirnya datang ke Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kamu punya anak laki-laki? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Oh, udah kawinin. Nah, kawinkan. Ah, udah, emasnya ini buat mereka berdua biaya rumah tangga. Ya, itu zaman dulu. Hari ini tidak kita dengar ya, seperti itu. Ada emasnya, diem aja, nggak ada yang tahu. Ya. Nah, seperti yang terakhir, seperti yang kedua tadi, yang terakhir ini juga mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'ik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fakhruj 'anna ma nahnu fi, maka keluarkan kami dari gua ini. Fan farajatis sakhrah wa kharaju yamshun. Lalu mereka bisa keluar dari gua itu dan berjalan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada pembahasan tentang kesahihan. Artinya sudah disepakati oleh dua amirul mukminin fil hadis, dua ahli hadis besar di muka bumi ini, Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun riwayat Imam Bukhari saja ada beberapa hadis yang dibahas oleh ulama. Riwayat Imam Muslim saja ada dibahas oleh ulama. Ya, bahkan ada yang baik dia atau Muslim. Ya, ada disebutkan di Ibnu Katsir bahwa Allah di hari Sabtu menciptakan pohon, di hari Ahad menciptakan debu, di hari Senin menciptakan ini, hari Selasa. Ini hadis baik, tidak sahih. Padahal ada di Sahih Muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Quran. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i. Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membuat satu kitab sempurna kecuali kitab Al-Quran. Ya, sebelum bersoal jawab, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, istihbabud du'ai 'indal kharaj, disukai berdoa ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi ditimpa kemalangan, kesusahan. Nah, ini disukai berdoa. Ya, ketika makmur, ketika kaya, ketika sehat berdoa baik. Ketika kepepet berdoa lebih baik lagi. Ya, jangan sampai ketika kita kepepet lari ke dukun, lari ke paranormal, larilah kepada Allah, mohon kepada Allah. Gitu. Jangan merampok, jangan menipu karena kepepet, jangan. Mohon kepada Allah, berdoa. Kalau kita punya amal soleh yang menakjubkan seperti tiga orang ini, sebut tawassul namanya. Ya, dan ini dilakukan oleh wahyuan. Ya, beberapa jam lagi istri saya harus disesar waktu itu. Kata si dokter, ya, dokter lebih tahu. Kalau tidak mules-mules, ya, saya berdoa dengan tawassul itu. Alhamdulillah Allah kabul. Ya, antum punya amal soleh yang bisa antum sebutkan di hadapan Allah, sebutkan. Ya, sampai dokternya ini mengatakan ini ajib nih. Ini ajib, mestinya disesar ini, mestinya dioperasi. Ya, Allah sangat mudah. Allah mudah sekali pertolongan. Maka kita berharap kepada dokter ahli buli. Tapi harus lebih berharap kepada Allah. Mohon kepada Allah, merengek kepada Allah, nangis di hadapan Allah. Ya, jangan merengek kepada dokter. Dokter enggak usah direngekin, juga dia sudah tugas dia berusaha. Ya, usah merengek dokter, tolong please dokter, enggak perlu seperti itu. Ya, kalau mau tolong kepada Allah. Gitu ya. Yang kedua, masyru'iyyatit tawassul. Tawassul ini masyru', disyariatkan, tidak bid'ah. Ya. Ada berapa tawassul? Ada tiga jenis tawassul. Yang pertama dengan amal soleh tadi sudah kita bahas. Yang kedua lewat orang soleh. Gitu. Lewat orang soleh. Dengan syarat orang solehnya ini masih hidup. Ada orang soleh di mata kita, dia sunnah, dia jamaah, dia berilmu dan seterusnya. Kita datangi, Pak, tolong doakan saya, mudah-mudahan penyakit saya cepat sembuh. Boleh, ini tawassul namanya. Bagaimana ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, wahai Nabi, mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lalu Nabi ketika khutbah Jumat itu mengangkat tangannya. Ya. Tangan Nabi belum turun, hujan sudah turun. Ya, tawassul namanya. Jadi mohon kepada Allah lewat Nabi. Dengan syarat Nabi masih. Yang ketiga dengan Asmaul Husna. Ini termasuk tawassul. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama baik asmaul husna, berdoalah dengan nama-nama itu. Tawassul namanya. Jadi mau minta ampun kita sebut ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar, jangan dihitung. Jangan dihitung, Bu ya, jangan dihitung, ulang-ulang sebanyak mungkin. Karena enggak boleh ada hitungan kecuali dari Nabi. Mau minta tambahan rezeki sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Habis itu mohon rezeki. Ini pun namanya tawassul. Adapun tawassul yang tidak boleh, yang haram, bahkan yang syirik adalah tawassul lewat orang soleh yang sudah mati. Enggak boleh. Walaupun kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar Allah membela kaum muslimin mengalahkan Yahudi Nasrani. Enggak boleh. Enggak pernah diucapkan oleh para sahabat. Padahal para sahabat orang yang paling paham terhadap masalah tawassul ini, masalah syariat Islam. Ya, para sahabat sedang menghadapi Romawi dan Persia waktu itu. Tapi tidak ada satupun sahabat datang ke makam Nabi minta tawassul lewat Nabi yang sudah meninggal, enggak ada. Ya, maka tawassul kepada Nabi yang sudah wafat haram bahkan syirik, apalagi selain Nabi. Ya. Kemudian fadlu birrul walidain. Saya ambilkan yang pokok-pokok saja ya. Keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan sekali lagi, orang tua adalah nomor satu bagi kita laki-laki. Maka tidak boleh kita memilih mengutamakan istri, anak daripada orang tua, tidak boleh. Ya? anak istri kecukupan, mewah, orang tua di kampung peleran, subhanallah. Ini dosa. Ini dosa. Kita muliakan orang tua dulu. Ya, apa kebutuhan orang tua? Kita cukupi. Sudah tua, enggak ada pekerjaan, pensiunan kecil, bahkan enggak ada pensiun. Kita cukupi lebih daripada anak istri. Memanjakan orang tua harus lebih daripada anak istri. Tidak boleh kurang. Ya, harus lebih. Sekali lagi ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, yang nomor satu adalah suaminya. Bahkan kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, tentu para istri itu aku perintahkan untuk sujud kepada suami. Enggak ada perkataan anak suruh sujud kepada orang tua, enggak ada. Enggak ada. Ya. Dan hendaknya para istri membantu ini, Ibu ya. Jadi kalau Ibu punya suami yang sangat berbakti kepada orang tuanya, bersyukur, dikasih semangat. Bukan malah iri, ya. Kejadian sering seperti itu. Kemudian al-haddu 'ala al-'afafi wal-intifaf 'anil haram. Anjuran untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Ya. Terutama ketika kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa melakukannya nih, enggak ada orang, sepi, cuma berdua. Tapi enggak ngapa-ngapain kita menjauhkan diri, itu jauh lebih baik. Ya, enggak ada yang lihat. Ya. Kita cuma tinggal tanda tangan saja, dapat amplop dan aman. Tapi kita enggak mau, karena ini ilegal, haram. Nah, itu lebih baik. Kemudian, tarkul ma'siyati bimahwi muqaddimati talabiha. Cara meninggalkan maksiat adalah dengan cara menjauhi sebab-sebabnya, muqaddimah-muqaddimahnya. Gitu. Ya. Maka kalau ingin selamat dari zina, jangan berduaan. Ya, jadi sebab dari awal dijaga. Ya, gitu. Jadi betul-betul dari awal. Jangan kita sombong. Wah, saya si kuat ya. Sama saya cuma makan berdua doang. Cuma makan malam berdua doang saya, enggak ngapa-ngapain, ya. Iya, pertamanya setan lebih lihai daripada kita. Pertamanya makan malam berdua doang. Lama-lama jalan-jalan, lama-lama terjadi. Ya. Pernah setan enggak menggoda orang yang alim di masjid, jauh dari wanita, ayo kamu zina sana, zina. Enggak. Ya, setan pintar. Ya. Oh, si itu tuh kasihan tuh. Si fulanah itu deketin. Nah, deket, berdua, ngobrol. Ya. Awalnya niatnya baik, ngajak dia pakai jilbab, sholat. Tapi caranya berduaan seperti itu. Nah, ini peluang bagi setan. Ya, maka hati-hati. Kemudian yang terakhir dari saya, tidak ada di sini, bahwa meninggalkan maksiat adalah termasuk amal. Ya. Tadi yang dua orang kan beramal tuh. Satu sangat berbakti kepada orang tua, yang satu memberikan upah yang banyak itu kepada guru. Kalau yang satu, yang nomor dua tadi, beramal atau tidak? Enggak beramal kan? Mau zina, dia urungkan, kan gak ada amalnya. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, birrul walidain enggak. Tapi termasuk amal. Karena di awal dikatakan, kita akan selamat dari gua ini, kalau kita memohon kepada Allah dengan amal baik kita. Nah, yang kedua ini enggak amal baik. Tapi kalau disebut amal, iya. Karena membatalkan kejahatan yang sudah dia niatkan. Dia batalkan, nah, itu amal. Membatalkan amal buruk adalah kebaikan. Kita sudah bertekad bulat nih, mau mencuri. Kita batalkan, nah itu pahala. Ya, pahala. Kita sudah berniat nih, mau sedekah. Kita batalkan karena satu dalil, tidak dosa. Nah, inilah murahnya Allah. Tidak dosa. Bahkan, sebagian orang mengatakan, sudah dapat pahalanya, walaupun kita batalkan. Ya. Maka pernah kita bahas dulu bahwa niat itu lebih baik daripada amal. Niat itu lebih baik daripada amalnya. Karena amal bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau niat pasti diterima. Ya, seseorang niat nih, niat bertekad bulat, mau nolong bulat. Ya, sudah dapat pahala, walaupun belum nolong. Gitu. Kalau dia jadi nolong, 10 kali lipat. Maka teruslah kita berniat baik. Jangan sampai berniat buruk. Ya? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Langsung saja. Ya. Enggak ada keterangan seperti ini. Enggak ada. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, tidak. Tidak, tetap. Tetap. Ya. Karena yang menghilangkan amal, yang menghilangkan pahala ada beberapa. Satu. Yang sangat besar apa? Syirik. Syirik. Kita berbuat syirik, datang ke dukun, paranormal, percaya dengan tahayul, maka hilang amal-amal kita. Syirik. Yang kedua, riya. Riya ini syirik kecil. Kita sholat bukan karena Allah, tapi karena mertua, hilang. Ya. Yang ketiga, sedekah dengan mengungkit-ungkit. Kita sudah sedekah kepada si fulan banyak sekali, puluhan juta. Kemudian kita ungkit-ungkit, kita undat-undat. Ya, kalau bukan karena aku, kamu akan miskin dan seterusnya. Ini hilang pahalanya. Ya. Nah, kemudian di antara yang lain adalah tidak sholat asar. Tidak sholat asar, batal amalnya. Amal hal itu, ya. Man taraka sholatal asri habitat amaluhu. Barang siapa yang tidak sholat asar dengan sengaja, maka amal hari itu hilang. Jadi hari itu dia baca Al-Quran, dia sedekah, dia puasa dan seterusnya hilang. Kalau dia tidak menjalankan sholat asar. Maka di luar itu enggak ada amal hilang. Ya, walaupun sudah diganjar di dunia. Apabila seorang suami memberi modal kepada istri untuk usaha dan usaha istri itu berhasil, apakah suami tidak perlu lagi memberi nafkah dari hasil usahanya, usaha suami kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga? Tidak begitu, ya. Tetap ya, hitungannya lain lagi, ya. Maka walaupun suami istri, catatan tetap ada, ya. Hasilnya seberapa, kemudian biaya ini berapa, ya, modalnya berapa, sahamnya berapa, walaupun suami istri. Karena kemungkinan pisah, cerai itu kan ada, kemungkinan ada, harus dijaga, ya. Adapun nafkah tetap, ya. Istri penghasilan 15 juta, suami penghasilan cuma 3 juta, tetap yang wajib memberikan nafkah suami. Ya. Nah, kecuali istrinya baik, istrinya terima, itu lain lagi, ridho. Tapi istrinya enggak ridho, itu 15 juta dia bekap sendiri, ya, bayar telepon, bayar pembantu dan seterusnya, ngandelin suami, ya. Boleh enggak istri seperti itu? Boleh, hak dia. Ya, suami jangan terlaluan amat sih lu. Itu amat. Ya enggak boleh, itu kewajiban suami, itu hak istri. Ya, istri tidak wajib membiayai rumah tangga. Yang wajib membiayai rumah tangga, anak-anak, sekolah, telepon dan seterusnya suami. Tentu kalau dia mampu. Ya. Kalau dia mampu. Apakah Riyadhus Shalihin ada hadis sahih? Kalau ada hadis nomor berapa saja, ya nanti akan sampai. Ya, sabar, akan sampai. Ya. Akan sampai. Di antaranya la yus'alur rajulu fi mam daraba imra'atahu. Seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah, tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, kenapa dia memukul istrinya. Ini hadis sahih. Ya, yang benar dia akan ditanya, kenapa dia memukul istrinya? Hak apa batil? Ya, beralasan atau tidak? Karena suami memukul istri bisa hak, bisa batil. Bisa hak, bisa batil. Ya, kalau dia mukul karena emosi, ya tentu batil, berdosa. Tapi kalau dia mukul karena istrinya enggak mau sholat, sudah dinasihati enggak mau sholat, sudah pisah ranjang, pisah tidur masih enggak mau sholat, dipukul boleh. Tetapi tidak boleh pukulan yang melukai, ghairu mubarrikin. Ya. Adapun istri mukul suami, enggak ada hak-haknya sedikit pun. Ya, semuanya batil. Ya. Gimana istri mukul suami? Lunjak amat. Ya? Suami saya enggak mau sholat. Bukan urusanmu. Ya? Nasihat saja, nasihat. Bang, mau sholat enggak? Bawa sendal itu. Ya, secara fitrah, ya enggak bakalan menang. Secara aglabiyah, laki-laki yang menang. Ya? Kecuali laki-laki yang lemah. Ya? Maka laki-laki harus kuat. Kalau kita meminjam uang ke bank, baik yang konvensional atau yang syariah, tapi bunganya sudah ditentukan di depan, apakah tidak boleh? Ya tidak boleh. Ya, ya bukan syariah lagi namanya kalau bank seperti ini. Ada bank syariah, misalnya besar sekali bank syariah, karyawatinya pakai jilbab semua, sebelum bekerja doa bersama dan seterusnya. Tapi orang yang minjam ditentukan nanti membaliknya syariah. Ya bubar itu syariah. Enggak tepat disebut syariah dan membohongi kaum muslimin. Masuk bank syariah seperti itu. Lebih syariah karyawatinya yang enggak pakai jilbab tapi enggak ada bunga. Ya, karena kita bicara tentang pinjam meminjam bukan bicara tentang pakaian karyawan. Ya. Ya tentu karyawati pakai jilbab lebih baik daripada enggak pakai jilbab. Tapi yang kita bicarakan ini kan bagaimana sistem dalam Islam tentang pinjam meminjam, sewa menyewa, bagi hasil dan seterusnya, bukan membahas pakaian, bukan membahas doa bersama. Ah inilah. Ya, kaum muslimin dibohongi, jadi bank syariah itu yang syar'i itu labelnya saja, casingnya saja, bungkusnya saja, ya. Harus intinya, enggak boleh ada riba, enggak boleh ada bunga, adanya bagi hasil. Minjam 1 juta balik 1 juta. Tentang persen boleh. Ya memang harus seperti itu. Ya, nah banknya 60%, pengusahanya 40%, atau dibalik, atau 50%, 50%. Syariat tidak mengatur. Enggak, persennya. Bukan hasilnya. Setiap bulan bank dapat 5 juta. Ini apa ini? Ya kalau hasil, kalau enggak hasil. Itu. Ya. Yang sering kita dengar kan seperti itu. Setiap bulan bank dari usaha ini dapat 5 juta. Ya, yang benar dapat 40% dari keuntungan bukan dari modal. Dari modal gimana? Ya kalau untung, kalau enggak untung itu. Maka syariah memang betul-betul jeli, harus betul-betul jujur diawali dengan akidah. Kalau enggak ya nanti disilap, ya. Enggak untung ini, enggak untung, padahal untung. Nah, tentu harus diawali dengan kejujuran, dengan ta'lim, ngaji seperti ini, amanah, takut kepada neraka, kepada Allah, gitu. Kalau main akal-akalan, ya banyak dimanfaatkan bank syariah ini. Enggak untung, enggak untung. Enggak untung. Iya, secara hukum asal seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Tapi kalau pengusahanya ini, dia ingin bertanggung jawab, misalnya saya balikan, nah itu lain lagi. Hukum asalnya seperti itu. Yang namanya bagi hasil, kalau bangkrut, ya tanggung bersama. Ya? Ah, hukum asalnya seperti itu. Bagaimana kalau pada saat ini kita masih punya sisa utang tersebut, karena sudah terlanjur pinjam dan uangnya dipakai untuk membeli rumah, kendaraan, dan bahkan dibelikan untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah semua yang saya miliki itu menjadi haram? Ya tentu kita tidak makan uang riba. Yang makan uang riba siapa? Bank. Kita malah dirugikan, ya. Maka dosa kita bukan dari itunya haram, bukan. Ya. Orang kita pinjam, kalau kita kembalikan, bahkan mengembalikannya lebih, jadi bukan haram, tetapi berdosa ikut membantu bank, kan gitu. Dosanya ikut membantu bank itu. Bukan makanan kita, perabotan kita, mobil kita haram, enggak. Ya? Karena jelas, kan? Kita pinjam, kita kembalikan, bahkan lebih. Dosa kita adalah membantu riba. Ada transaksi riba, kita bantu. Dengan cara mengambil motor, mobil, dan seterusnya. Ya, kalau sudah terlanjur ya teruskan. Sebelum terlanjur ya jangan membantu riba. Bagaimana cara menasihati agar tidak murtad, terdesak karena kemiskinan, utang budi dan mak ya jangan cuma nasihat. Ya, orang seperti ini, orang miskin, pembantu, ketika masuk mau masuk Kristen karena tergiur dengan beras, supermi, beasiswa dan seterusnya, maka kita tampil untuk memberikan kepada dia beras, supermi, beasiswa dan seterusnya. Jangan nasihat saja. Lihat Nabi bukan cuma nasihat, ngasih. Kalau cuma nasihat saja, jangan murtad kamu neraka. Dia bilang apa? Ngomong doang misalnya. Ya. Kalau gereja, ngasih. Gereja nggak ngomong doang. Gitu. Maka kita jangan marah-marah ketika gereja memberikan ini, memberikan itu, lalu orang-orang masuk Kristen. Jangan marah. Kitanya yang harus seperti itu. Karena yang pertama kali berdakwah dengan harta, dengan menyebarkan harta, itu Rasulullah SAW. Ya, lihat Nabi berdakwah dengan memberikan. Maka di antara orang yang boleh diberi zakat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang tertarik dengan Islam. Biar masuk Islam kasih uang. Gitu. Mu'allaf. Ya. Mu'allaf ini termasuk di dalamnya orang yang tertarik dengan Islam. Ya, dia simpati dengan Islam, belum masuk Islam kasih zakat. Ya, melembutkan hati. Lihat Nabi Abu Sufyan baru masuk Islam atau akan masuk Islam. Dikasih berapa? 100 ekor unta. Aqra bin Habis juga seperti itu, 100 ekor unta. Orang-orang Ansar yang sudah kuat keimanannya dikasih sedikit, ada yang tidak dikasih. Gitu. Apa hukum bagi orang murtad? Bunuh. Orang murtad hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtulhu. Ya? Yang bunuh siapa? Iya, bukan bapaknya, bukan ustaznya. Oh, muridnya murtad, langsung bawa golok bunuh, dusta. Bukan dia yang berhak, penguasa. Penguasa. Yang berhak membunuh penguasa. Ya, itu pun setelah dikasih kesempatan untuk masuk Islam lagi. Ya, kasih kesempatan, ayo masuk Islam lagi. Dia bilang, saya gak mau. Saya gak mau masuk Islam lagi. Ah, baru bunuh. Gitu. Kalau mau masuk Islam lagi, gak boleh. Ya, kejadian, ada beberapa zaman sahabat, kemudian zaman tabiin, Ja'ad bin Dirham disembelih di hari raya, ya, di hari raya juga Ja'ad bin Dirham disembelih, ya, karena dia tidak taubat dari kekufurannya, padahal dia masih mengaku Islam, hanya dia mengatakan takdir itu enggak ada, ya, takdir itu enggak ada, jadi orang mau masuk surga neraka Allah enggak tahu, orang nanti mau kaya atau miskin, bukan takdir enggak ada, disuruh taubat enggak mau, sembelih. Ya, Khalifah mengatakan, sembelihlah kurban kalian, kambing, unta, sapi. Saya akan menyembelih kurban saya, Ja'ad bin Dirham, disembelih pas hari raya. Ya, ini dilakukan itu ikut-ikutan ya, Saddam Hussein apa? Hari raya. Ya. Asuransi dalam Islam boleh atau tidak? Apa hukumnya? Contohnya asuransi pendidikan. Secara detail saya nggak tahu asuransi seperti apa. Seandainya kita menyetorkan sejumlah uang, kemudian kembalinya tidak sama, maka itu riba. Ya, asuransi kalau sifatnya seperti itu, maka itu riba. Ya, apalagi dengan perjanjian yang tidak jelas. Kalau begini nggak dapat, kalau begini nggak dapat, nah ini nggak boleh. Ya, kalau celaka dapat 100 juta, kalau nggak celaka uangnya hilang. Ini namanya apa? Judi, kimar, maisir, judi. Judi, sifat judi seperti itu. Ya, kalau yang keluar genap kita kalah, keluar ganjil kita menang. Judi, ya itu. Kalau kita celakaan dapat 100 juta, nggak celaka uang kita hilang. Judi, judi. Dan sifat judi adalah yang satu menang, yang satu kalah, yang satu untung, yang satu rugi. Itu sifat judi. Sifat jual beli, masing-masing untung. Yang beli untung dapat barang yang dia inginkan, yang jual untung dapat uang yang dia inginkan. Itu jual beli. Kalau judi, yang satu untung, yang satu rugi. Ya. Ada hadis seorang abid yang digoda oleh iblis dengan menyamar jadi lebih abid, kemudian sang abid tergoda menjadi penzina, pembunuh dan musyrik. Pertanyaan derajat hadis diperselisihkan ya oleh para ulama. Kalau sahih, kenapa amal-amal dia sebelumnya tidak mampu menjadikan dia terlepas dari godaan iblis? Ya seandainya hadis ini sahih ya, tapi diperselisihkan ini, tidak ada dalil bahwa orang yang banyak amal bisa menjaga dia dari kemaksiatan. Gak ada dalil. Gak ada dalil. Banyak orang yang beramal tetapi akhirnya tergelincir. Yang ada dalil apa? Keimanan. Termasuk di dalamnya ilmu. Ya. Kalau masalah syahwat, keimanan. Kalau masalah syubhat, ilmu. Orang yang selamat dari syubhat siapa? Orang yang berilmu. Aliran-aliran sesat begini. Yang selamat siapa? Orang yang berilmu. Orang yang selamat dari syahwat ya, orang yang kuat imannya. Karena orang ilmu juga, orang yang berilmu zina bisa. Orang yang berilmu bohong bisa. Ya. Yang bisa iman. Mohon petunjuk dalil dari Al-Qur'an atau hadis mengenai haramnya orang muslim tinggal di negara haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Imam Baihaqi, "Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Ya, Nabi berlepas diri menunjukkan bahwa Nabi bukan golongan dia. Berlepas diri. Ya, barok. Maka Nabi melarang kaum muslimin hidup di negeri kafir kecuali dengan alasan satu, berubah. Kedua, mencari ilmu yang tidak ada di negeri muslim. Ketiga, sebagai utusan negeri muslim terhadap negeri kafir. Duta besar Indonesia untuk Jepang, boleh dia tinggal di sana. Duta besar Saudi untuk Amerika, boleh dia tinggal di Amerika. Duta besar Mesir atau Malaysia untuk Jerman, boleh dia tinggal di Jerman. Ya. Allahu a'lam. Ya tentu lurah itu kan kepanjangan dari presiden. Hah? Tergantung perintahnya. Tergantung perintahnya. Perintahnya tentu tidak ya, tidak bisa disamakan. Kalau pertanyaan samakan pemimpin masjid dengan pemimpin ya beda, pasti beda, enggak sama. Ya. Apakah kita wajib mentaati kebijakan dari pemimpin masjid dalam hal tertentu? Kalau pemimpin masjid mengajak kita berbuat bid'ah, enggak boleh kita taati. Ya. Cinta kita kepada Allah harus lebih dari anak istri. Cinta kita kepada anak istri. Allah cemburu. Yang anu saya yang mana? Yang cinta ini. Yang cinta tadi. Kalau tentang cinta, kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Apakah kita lebih cinta kepada Allah daripada anak istri? Iya, harus, wajib. Buktinya apa? Buktinya kalau anak istri merengek minta sesuatu padahal itu haram, jangan kita turutin. Nah gitu. Kita cinta kepada anak istri, ingin menyenengin mereka. Tapi kalau yang diminta itu sesuatu yang haram, jangan kita kasih. Berarti kita lebih cinta kepada Allah. Ya? Contoh kecilnya seperti itu. Kita cinta kepada istri, ingin menyenangkan istri. Istri ingin nonton dangdut misalnya, ya ini perbuatan haram, aurat dipertampakkan dan seterusnya, ya tentu kita tidak layak, bahkan kita larang. Oke, okay. Ya kalau Allah mencemburi terhadap hal-hal maksiat, jadi Allah cemburu kalau kita maksiat, bukan kita bermesraan kepada istri kita Allah cemburu, bukan. Ya, kalau kita bermesraan kepada istri tetangga Allah cemburu, iya. Jadi maksiat. Kita mencuri, Allah cemburu. Cemburu itu kan tidak senang ketika kekasihnya ada di pihak musuhnya, gitu. Musuh Allah setan. Ketika kita berpihak ke setan, yaitu zina, minum khamr, judi, tidak sholat, Allah cemburu. Allah enggak suka itu. Ayat disebutnya Allah pencemburu. Lebih cemburu daripada Rasul, Rasul lebih cemburu dari kita semua. Ya. Ya, kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.